bisa maafkan aku segala salahku. Dan bila kau tetap bisu ungkapkan salahmu, dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cintaku dan aku rinduku. Sudah lupakan semua, segala berubah dan kita terlupa. Kan kita terluka, dan aku sifatku dan aku hilafku dan aku cintaku dan aku rinduku. Ku tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkap.